kurang betku dicukur kuncung. Katokku soko karung kandung, klambiku warisan mbah kakung. Sarapanku sambal korek seko jagung. Koso ana watu neng kali nyemplung neng kedung. Yur, jaman dise durung ungsum sabun. Andukku mung cukup anduk sarung. Dolanan aku montor cilik saka Lembong. Wis kalau wis kontol Paris, rekasane saiku wis. Wis kalau wis kontol Paris, akeh kere ra wis wis. Tanggal 15 padang jenggang mulane bunder. Aku tiku tang soyan gede tapi dokter. Tanggal 15 padang jenggang mulane bunder. Warang wes gede aku disontek bu dokter. Ono coroko toto sawolo iki cerita jaman semono kodo coyonyo moko patongo. Iki cerita saka wong tuwa. Koso ana watu ning kali nyemplung ning kedung. Yur, aja mandi se durung ngungsum sabun. Andukku mau cukup anduk sarung. Dolanan aku montor cilik saka Lembong. Habis kalau bis kontol Paris, rekasane saiki wis. Habis kalau bis kontol Paris, agek kere ra wis wis. Jinglang mulane bunder. Aku tiku tang soyan gede tapi dokter. Tanggal 15 padang jinglang mulane bunder. Bareng wis gede aku disuntik bu dokter. Ono caraka tata sawala iki cerita jaman semono padha jayanya moko padha. Iki cerita saka wong tuwa.